sekarang yang terjadi. Mengapa satu rasa berlari mengejar segala perbedaan yang seharusnya tak ada di batas bening jiwa kita. Semestinya satu hati meraih cinta. Jangan ada lagi berbeda. Aku pun masih berharap, aku pun mencoba saja langkah yang telah tempuh saat ini menjadi yang mempenyujur hati kita berdua saat ini. Takkan ada lagi perdebatan yang panjang. Kita semestinya satu hati meraih cinta. Jangan ada lagi berbeda. Kita semestinya satu hati. Oh, semua.